Oke, sangat luar biasa sekali. Kompak, aman, nah itu adalah Bodem Komunitas. Oh ya, di belakang saya tadi sudah ada yang bisik-bisik, katanya panitianya ada yang minta bojo ketikung. Bener apa mboten? Positif. Serate loro apa siji? Ya. Bojo ketikung. Morata. Persiapan Mbah Sodek. Oke. Sudah ready? Ready? Ready. Morata. Morata. Siap. Ayo juri. Jangan apa Mas Sodek? Jangan kaku. Tempe apa Mas Sodek? Tempe koro. Mau apa bingung? Bojo ketikung ra. Bapak Bora. Jarene konco kandel, bojoku tak sleking teken. Opo raono, kincil liyo sing seneng kowe. Nanti kowe niko, bojone konco dewe. Hey, kowe koncoku, sing jarene CSku. Nanging nyatane neng gurih, kok kowe kaya babu. Ribet niko ngia, bojone konco dewe. Orang mikir koncone, tumindak sak penake. Baik tancang kemlunyu, kau merebut pacarku. Resep dari belakang, ah mana kau tahu. Seakan kau Arjuna, padahal engkau keju. Rangang gosok pasang tur, kau dustai diriku. Sak temani hatiku loro. Bojoku tak sleding teke. Opo raono kimchi liyo sing seneng kowe. Nanti kowe niko bojone konco dewe. Opo sepatu teko tataku. Nanti jatuh mencaku ingatku saya babu. Gatau tenang anjukan kata jatuh mencaku. Ranyang gosok pansangku bagus lagi. Nek utangmu kok protot, pendak dengan nek awar. Bojoku tak tanah, tapi saat ku pendak, mana sanggup ku tahan. Dengar kok aku, neng beri kok buatnya. Satan mani hatiku loro, nanging aku mencoba rapopo. Satan mani hatiku bojoku tak sleding teken. Opo raono kimchi liyo sing seneng kowe. Nanti kowe niku bojone konco dewe. Yo wis sak karepmu nek iki caramu. Nek iki wis dalane aku mau ikhlas wae. Kowe sing tak titeni ning watakmu kemlimpi. Pacar teman sendiri kau anggap permaisuri. Dang rumah kono, kekan dang untal kono. Muka iso senang, awet tekan tua. Sejane aku guyu, rasanya tu mindahmu. Kok owe gerakas banget, ngopeni turahanku. Satan mani hatiku loro. Nanging aku mencoba rapopo. Satan mani aku ranyong kau duduk konco ya sing nikung bojo.